seperti hujan membasahi bumi. Ku fahami dan mengerti hatimu, kesedihanmu kan pulih bila hujan reda. Kerinduanmu dan juga kerinduanku hanya untuk sementara. Walau jauh dari pandangan mata, kau tetap satu. Jalinan cinta antara kita, oh, moga direstui. Cinta kita kan abadi, kasihku. Jalinan cinta antara kita.